ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إن منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال المفسر رحمة الله عليه يقول تعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى berfirman kepada nabinya Muhammad صلى الله عليه وسلم ونبئهم عن ضيف إبراهيم maka ceritakanlah kepada mereka kepada umatmu tentang tamunya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ayat tilkal kisah al-ajibah, tentang kisah yang sangat menakjubkan. Fa'inna fi kisah alaihim amba'u rusul wa majara lahum, karena mengkisahkan kepada mereka, yang kamu kisahkan kepada mereka, para anbiya dan rasul, kisah-kisah para anbiya dan rasul dan apa yang terjadi antara mereka, mimma yujib lahumul ibrah wal iqtida bihim, sehingga bisa diambil ibrah dan iqtida, mengambil contoh pada mereka. Khususan Ibrahim al-Khalil, terkhusus lagi Nabiullah Ibrahim al-Khalil alaihissalatu wassalam, alladhi amarana Allah an nattabi' millatah, yang kita diperintahkan untuk mengikuti agamanya, jalannya. Wa dhaifuhu humul malaikatul kiram, adapun tamunya Nabiullah Ibrahim adalah para malaikat yang mulia. Akramahullah bi an ja'alahum adhyafa, Allah jadikan Nabiullah Ibrahim nabi yang mulia karena tamunya adalah dari kalangan malaikat. Iddakhalu alaihi faqalu salaman, ketika para malaikat masuk ke rumahnya Nabiullah Ibrahim, mengucapkan salam, sallim alaih, radha alaihim. Para malaikat salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala, maka dijawab oleh Nabiullah Ibrahim, inna minkum wajilun ay khaifun, sesungguhnya kami takut kepada kalian, kata Nabiullah Ibrahim. Zahaba musri'an ila baiti fa'adhara lahum diyafatuhum ajalan hanidhan faqadnabu faqaddamu ilayhim falamma ra'aydihum la tasillih. Nabiullah Ibrahim melihat tamunya ketika dihidangkan makanan, ya, ajalan sapi, ajal, ya, bakar apa makanan armim, kalau enggak sapi apa unta, jadi lah. Faqad damahu ilaihi, disodorkan, didekatkan kepada mereka. Falamma ra'aydihum la tasil ilaihi, maka tatkala yang dihidangkan dan didekatkan kepada tamu-tamunya, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam melihat tangannya enggak sampai. Khawfa minhu yakun lusus aw nahwin. Sehingga dikhawatirkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam sebagai pencuri, begal, perampok atau yang semisalnya, dikhawatirkan itu. Oleh karena itu dijawab oleh para malaikat, la taujal, jangan kamu takut. Inna nubashiruka bighulamin alim. Sungguhnya kami datang kepada kamu di sini memberikan kabar gembira kepadamu dengan anak yang diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Ishaq alaihi salatu wassalam. Sehingga terkandung dalam kabar gembira ini bianna dzakar dzakarun la unta. Allah kabarkan melalui malaikat bahwasanya anak yang akan diberikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah anak laki-laki. Alim, katsirul ilm, banyak ilmunya. Fil ayat ukhra basyarna bi Ishaq nabiyyan min as-salihin. Nah, kami berikan kabar gembira kepada Nabiullah Ibrahim dengan Ishaq, langsung disebutkan namanya nabiyyan, seorang nabi, langsung disebutkan nabiyyan. Nabiyyan min as-salihin, dari kalangan orang-orang yang saleh. Ini langsung disebutkan. Nah, ini tamunya siapa? Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam bissawab.